Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayyuhat talabah wa talibat, barakallahu fikum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan muqarrar kurikulum sanawi kelas 3 atau tingkatan yang ketiga di Ma'had Al-Faruq yang kita cintai ini. Kita masih pada bab yang pertama dari buku Ilmu Faraid yang kita jadikan sebagai muqarrar kurikulum, yaitu bab tentang pengantar ilmu faraid. Pengantar ilmu faraid. Terakhir kita membaca bersama diktat ini, ya, kita telah membaca tentang definisi ilmu faraid, kemudian nama dan sebutan, juga kita telah membahas objek yang dipelajari dalam ilmu faraid dan juga buah dari ilmu faraid, samarat. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan peletak ilmu faraid. Nah, ini diantara perkara yang disebutkan di dalam setiap fan, setiap cabang ilmu biasanya dibahas tentang siapa yang meletakkan pondasi ilmu ini. Ya, ilmu usul fikih misalnya, ketika membahas siapa peletaknya, biasanya kita akan dapatkan pembahasan itu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikatakan sebagai peletak dari ilmu usul apa? Fikih, sebagai fan mustaqil, sebagai cabang yang tersendiri dari cabang-cabang ilmu syariat. Ya. Bukan berarti bahwasanya pembahasan al-amru yaqtadil wujub itu tidak ada pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sudah ada dan sudah difahami. Ya, kalau ada perintah, maka pada asalnya perintah itu apa? Wajib. Tetapi ilmu usul fikih sebagai fan yang mustaqil, ya, itu diletakkan landasannya oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, terkait dengan ilmu faraid, ya, kita baca. Peletak ilmu faraid adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yakni Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang secara langsung membagi harta waris dari atas langit yang ketujuh, dan tidak Allah Subhanahu wa taala serahkan pengaturannya kepada malaikatul muqarrabun, tidak pula diserahkan kepada ya nabi alaihi salatu wassalam. Ya, apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah imra'at Sa'd bin Rabi'. Oleh karena itu, ketika istri Sa'd bin Rabi' radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam setelah perang Uhud, ya, Sa'd bin Rabi' meninggal ketika perang Uhud. Istrinya yang menjanda ketika itu datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam bertanya perihal pembagian waris dari harta suaminya yang meninggal dalam perang Uhud bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, ketika disampaikan problema yang dihadapi oleh Sa'd bin Rabi, istri Sa'd bin Rabi, ya, ternyata Rasul tidak memberikan jawaban. Rasul alaihi salatu wassalam tidak memberikan jawaban hingga turunlah ayat-ayat waris kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, jadi langsung Allah Subhanahu wa taala yang membagi. Ya. Taib, kisahnya nanti bisa dilihat pada bab yang kedua. Kisah istri Sa'd bin Rabi', insyaallah akan sampai kisah itu. Ya. Asyahid, ilmu faraid sudah ada pada zaman apa? Nabi alaihi salatu wassalam, dan sudah diterapkan. Ya. Dan para sahabat sudah mempelajarinya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah memuji sahabat siapa? Zaid bin Tsabit. Dalam sabda beliau, afradukum Zaid. Wa afraduhum Zaid bin Tsabit. Dan yang paling memahami faraid di antara mereka, di antara para sahabat adalah Zaid bin Tsabit. Fahadal ilm, maka ilmu ini, ilmu faraid ini, ya, tapi sudah ada, ya, ilmu ini secara khusus pembagian apa waris, ya, diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, sumber ilmu faraid. Ilmu itu butuh sumber. Ya, dari mana sumbernya? Ya. Sumber dari ilmu ini. Nah. Kemudian berikutnya, hukum mempelajarinya dan mengamalkannya. Adapun sumber rujukan ilmu faraid, ya, sumbernya adalah Al-Quranul Karim, kemudian As-Sunnah As-Sahihah, kemudian Ijma', kesepakatan para sahabat, dan ijtihad para sahabat dalam beberapa masail, dalam beberapa masalah-masalah waris, ya. Seperti masalah Umariyatain, ya, Musyarrakah, kemudian masalah Dawil Arham, ya, dan yang lainnya sebagaimana akan dijelaskan nanti pada tempatnya masing-masing insyaallah. Nah. Jadi sumber rujukan ilmu faraid adalah Al-Qur'anul Karim. Hadza huwal asl. Dan bisa dikatakan mu'dham, hampir keseluruhan masalah faraid itu sudah ada dalam Al-Qur'an. Sudah ada dalam Al-Qur'an. Hanya beberapa masail yang ada di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, seperti masalah jaddat, ya, nenek. Ya, ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Al-Jadd juga. Naam. Kemudian ada beberapa masalah yang terjadi kesepakatan ijma' para sahabat, dan ada beberapa masail yang apa namanya? Para sahabat berijtihad di dalam masalah-masalah tersebut, di antaranya apa yang sudah kita sebutkan tadi. Naam. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, ya. Masalah berikutnya adalah hukum mempelajari ilmu faraid. Ma hukmu ta'allum hadzal ilm wa hukmu al-amal bihi. Nah, ada dua masalah, yaitu hukum mempelajari, kemudian yang kedua hukum apa? Mengamalkan. Ini dua masalah yang berbeda. Hukumnya pun berbeda. Baik. Adapun hukum mempelajari ilmu faraid, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Artinya tidak wajib seluruh kaum muslimin belajar ini. Nah, tidak bisa kita katakan antum sudah belajar faraid? Belum, antum dosa. Tidak bisa. Tapi kalau masalah sholat misalnya, anda berapa umurnya? 20 tahun. Kok tidak sholat? Saya tidak pernah belajar sholat. Apa kita katakan? Dosa anda. Anda dosa. Karena mempelajari sholat, hukumnya apa? Fardhu ain, wajib fardhu ain belajar, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, ma'rifatut tauhid. Ada fardhu ain, termasuk furud al-ainiyah. Adapun mempelajari ilmu faraid ini, hukumnya termasuk dari hukum fardhu kifayah. Apa maknanya fardhu kifayah? Ya. Artinya, jika telah ada sekelompok kaum muslimin yang mencukupi, yakfi, dalam mempelajari ilmu ini, maka gugurlah dosa, gugurlah kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Nah, taib. Jadi harus ada yang mempelajari ilmu faraid, sehingga keberadaan dia mencukupi. Mencukupi yang lain. Ya. Misalnya di satu kampung ada satu orang ahli faraid. Ya. Yang lainnya awam, tidak ngerti, tapi ketika ada kasus, ya, kematian, kasus pembagian waris, yas'al hadzal rajul, bertanya kepada orang ini, fa ya'ti bil jawab, dia mendatangkan jawaban. Yakfi. Ya. Nah, Ini contoh, ada orang yang mencukupi. Baik, nah, sekarang kalau kita lihat di negeri kita ini yang mempelajari masih sangat sedikit. Mungkin di satu kampung tidak ada orang yang ngerti faraid. Ya. Di pegunungan sana, di pesisir sana. Ya. Baik, mendengar faraid saja mungkin belum pernah. Ya. Baik, apalagi kemudian mengamalkan. Intinya ikhwatil kiram, bagi antum sebagai thalabatul ilmi, ya, antum demikian ditekankan untuk mempelajari. Ya, karena mungkin di kampung antum tidak ada yang belajar ilmu ini. Ya, maka bagi antum ini, ya, yang memiliki kesempatan untuk belajar ini sangat ditekankan. Wajib atas antum untuk mempelajarinya, sehingga bisa memberikan faedah kepada yang lain. Ini tentang hukum mempelajari. Adapun hukum mengamalkan ilmu faraid, hukum mengamalkannya dalam pembagian waris, maka hukumnya fardu ain, yakni wajib atas setiap muslim untuk mengamalkan ilmu ini. Jika dia berhadapan dengan kasus pembagian waris, wajib atas dia untuk membagi waris sesuai dengan hukum yang telah Allah apa? Tetapkan. Nah, hukumnya fardu ain. Artinya kalau tidak dikerjakan berdosa. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum-hukum waris di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang mentaatinya. Dan sebaliknya Allah mengancam orang-orang yang melampaui batas, melampaui hukum dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menyebutkan hukum-hukum waris, apa kata Allah dalam ayat yang ke-13 dalam surah An-Nisa? Tilka hududullah. Hukum-hukum tersebut, yakni hukum-hukum waris, itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Tilka hududullah. Wa may yuti'i Allah wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan hukum waris ini, membagi sesuai dengan ketentuan Allah, yang setengah dikasih setengah, yang seperempat dikasih seperempat, yang seperdelapan dikasih seperdelapan, yang tidak dapat yang tidak dapat. Ya, wa may yuti'illah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, diantaranya dalam melaksanakan batasan-batasan ini, hukum waris. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wadzalikal fawzul azim, dan inilah kemenangan yang besar, keberuntungan yang agung. Ya. Jadi mengamalkan ilmu faraid ini balasannya jannah. Bukan perkara yang kecil. Azim. Balasannya pun azim. Wa dzalikal fawzul azim. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak mau, ya, tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala diancam dengan azab yang pedih. Ingat, ini ancaman terkait dengan hukum-hukum tadi, hukum-hukum apa? Faraid waris. Ya. Kita baca ikhwan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan azabnya yang pedih. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, "wa yata'adda hududahu." Dan dia melampaui batasan-batasan Allah, melanggar, melangkai batasan-batasan Allah, yudkhilhu nara, Allah masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabum muhin, dan bagi dia azab yang sangat muhin, yang sangat hina, menghinakan. Ya, ayat ini, taib, dua ayat di atas, ya, kata Ibnu Katsir, bisa dilihat dalam tafsir beliau, ayat ini menunjukkan wajibnya menerapkan pembagian waris, wajibnya mengamalkan. Jadi pembagian waris sesuai dengan syariat Allah itu hukumnya apa? Fardu, fardu ain, harus diterapkan. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya yang terjemahannya, ya, orang ini mendapatkan balasan berupa adab. Kenapa? Karena dia merubah hukum Allah. Ya, harusnya dapatnya setengah, dikasih penuh semuanya. Nah, karena dianggap dia paling berjasa. Yang seharusnya dikasih setengah, tidak dikasih. Kenapa? Karena dianggap dia, ya, tidak perhatian pada orang tuanya yang meninggal. Misal. Artinya karena dia merubah hukum Allah, ya, dan menentang Allah, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan balasan itu, azab. Kenapa dia merubah? Tidak lain hal ini muncul karena ketidakridhoannya dengan pembagian Allah dan hukumnya. Tidak mungkin orang yang ridho kemudian merubah-rubah. Berarti dia tidak ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan penghinaan dalam azab yang pedih dan kekal di dalam apa? Neraka. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini terkait dengan hukum mempelajari dan juga hukum apa? Mengamalkan. Taib. Kalau kita sudah tahu ini juga menjadikan kita bersemangat. Naam. Karena kita tidak sia-sia insyaallah, nah, di dalam belajar ya, kitab wa sunnah ya, termasuk bentuk ta'zim syairillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memuliakan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah fardukan. Taib, pembahasan yang terakhir pada bab yang pertama ini ya, pengantar ilmu faraid, adalah pembahasan tentang keutamaan ilmu faraid dan keutamaan mempelajarinya. Ayuhat talabah wa talibat rahiman wa rahimakumullah. Baik. Terkait dengan keutamaan ilmu faraid, maka ketahuilah ilmu ini memiliki banyak keutamaan. Ya. Yang pertama, ditinjau ilmu ini sebagai ilmu syariat. Sebagai ilmu syariat, semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu, mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah dalil keutamaan mempelajari ilmu faraid. Nah, jadi kalau berbicara apa keutamaan mempelajari ilmu faraid, apa keutamaan ilmu faraid, antum sebutkan semua ayat, semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan ilmu syar'i. Itu dalilnya. Naam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Mujadalah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Yani bisa kita katakan orang yang mempelajari ilmu faraid akan Allah angkat apa? Derajatnya. Akan Allah angkat derajatnya. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam agama. Bisa kita katakan, ya, orang yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan jadikan dia faqih dalam ilmu apa? Faraid. Orang yang belajar ilmu faraid, ya, berusaha untuk memahaminya, mentadaburi ayat-ayat tentang ilmu waris, ya, dia memahami ilmu itu, maka ini tanda biidznillahi azza wa jalla Allah menghendaki apa? Kebaikan. Dan kebaikan itu bukan hanya kebaikan tertentu, tidak, namun ini sifatnya umum, dunia dan juga apa? Akhirat. Karena Nabi menyebutkan ya secara umum, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki dia apa? Khairan. Khairan di sini apa? Nakirah. Ya, dalam susunan syarat fa yufidu madha? Al-umum. Ya. Kebaikan apa saja? Kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya. Ya. Kebaikan umurnya, kebaikan jasadnya, kebaikan kul khair, semua kebaikan. Juga seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia ya jalan menuju apa? Jannah. Bisa kita katakan barang siapa yang berjalan menuntut ilmu apa? Faraid. Belajar ilmu faraid. Ya. Allah akan mudahkan jalan dia menuju mada jannah. Nah, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca tadi, tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Baik, ini yang dimaksud dengan apa yang kita sebutkan di sini sebagai ilmu syariat. Semua dalil tentang keutamaan menuntut ilmu Alkitab dan As-Sunnah adalah dalil keutamaan mempelajari ilmu apa? Faraid. Baik. Adapun terkait dengan dalil-dalil secara khusus, dalil-dalil secara apa? Khusus. Baik. Dalil-dalil secara khusus, ada beberapa hadis yang secara khusus menyebutkan keutamaan mempelajari ilmu faraid. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan ilmu faraid mempelajarinya. Hanya saja hadis-hadis tadi, ya, kalau diteliti tidak luput dari kelemahan dalam sanadnya. Ya, hadisnya dhaif demikian. Ya. Taib, tetapi meskipun dhaif, para ulama sering menyebutkannya. Sering menyebutkannya, ya. Maka kita pun juga di sini menyebutkan ya beberapa hadis tadi. Baik, seperti di antaranya ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dhalika fa huwa fadlun. Ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw fariwatun 'adilah. Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan beliau bersabda, al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga. Wa ma siwa dzalika, selain itu fahuwa fadlun, ya, itu tambahan saja. Apa tiga yang dimaksud? Ayatun muhkamah. Yang pertama adalah ayatun muhkamah, Al-Qur'anul Karim yang dimaksud. Ayatun muhkamah atau sunnatun qa'imah, atau sunnah qa'imah, ini sunnah sahih, hadis yang sahih, kalamur rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang kedua. Atau yang ketiga, fariwah 'adilah, faraid, ilmu waris yang adil. Nah, baik, tetapi hadis ini sekali lagi hadisnya apa? Dhaif. Bisa dilihat dalam Sunan Nabi Dawud rahimahullah dan juga Sunan Ibnu Majah taib rahimahullah. Ada hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Taib. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, ya, diriwayatkan beliau mengatakan yang maknanya, pelajarilah Al-Qur'an. Ta'allamul Qur'an wa'allimuhu linnas. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada manusia. Maknanya sahih, ikhwan. Maknanya sahih. Sebagaimana di atas juga maknanya apa? Sahih. Yani, ilmu itu ya Al-Quran, sunnah. Ya. Baik, bismillah. pelajari Al-Quran sahih, ta'allamul Quran, wa'allimuhu linnas. Nabi mengatakan ya, dalam hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa'allama, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Taib, ta'allamul faraid, pelajarilah faraid, wa'allimuhu linnas, dan ajarkanlah ilmu faraid kepada manusia. Nah ini lemah di sini ya kawan. Taib, sanadnya lemah semuanya. Taib, tetapi ini disebutkan untuk menunjukkan apa namanya keutamaan faraid. Nah, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena aku adalah seorang yang akan mati. Fa inni mru'un maqbudun, karena saya seorang yang akan diambil oleh Allah, akan wafat. Sedang ilmu pun akan diangkat. Wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, ya, terputusnya wahyu. Dan wafatnya para ulama adalah dicabutnya apa? Ilmu. Ada sahih. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut apa namanya? Ilmu. Dan dicabutnya ilmu itu bukan kemudian hilang begitu saja ilmu itu, namun dengan diwafatkannya apa? Para ulama, biqabdil ulama, hatta idza lam yabqa alimun, wa fi riwayah lam yubqi aliman. Sehingga ketika sudah tidak ada lagi orang yang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhal, manusia mengambil orang-orang jahil sebagai apa? Sebagai pemimpin, sebagai orang-orang yang diminta fatwa. Fasu'ilu, mereka pun ditanya, faftau bi ghairi ilmin, mereka kemudian berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka pun sesat dan apa? Menyesatkan. Nah, syahid maknanya juga sahih di sini. Saya akan meninggal. Ya, pelajari Al-Qur'an, ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraid, ajarkanlah kepada manusia. Karena saya akan wafat. Dan ilmu dicabut. Dan hampir-hampir saja bisa jadi ada dua orang yang berselisih tentang pembagian waris, ya. Kemudian dia cari untuk menyelesaikan permasalahannya, dia tidak dapatkan orang yang bisa memutuskan perkara keduanya. Ini sesuatu yang terjadi, ikhwan. Ya. Taib, mungkin lebih parah dari itu. Kalau ini masih mencari, sekarang tidak mencari. Ya. Taib, ada masalah tidak peduli. Yang penting bagi selesai rata, berhak atau tidak peduli. Ala kulihal, di sini ada perintah Nabi untuk belajar faraid. Tentunya ini menunjukkan keutamaan ilmu faraid. Hanya saja hadis ini juga hadis yang lemah. Bisa anda lihat hadisnya pada Irwaul Ghalil di Syekh Al-Albani rahimahullah. Takhrijnya bisa dilihat di situ. Dan yang terakhir, ikhwatil kiram rahimanu rahimakumullah. Ya, di antara yang saya sebutkan di sini, kita sebutkan dalam diktat ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan, ya, pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia, karena faraid adalah separuh dari ilmu dan akan dilupakan oleh manusia. Ya, faraidlah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Taib. Ya, para ulama menjelaskan, walaupun hadis ini lemah, namun para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan separuh apa? Ilmu. Separuh ilmu itu ditinjau dari sisi manusia itu, separuhnya adalah hidup, separuhnya adalah apa? Mati. Ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana ketika seorang hidup, kaifa yusalli wa kaifa yasum, bagaimana seorang berpuasa, bagaimana seorang sholat, ya. Kemudian ada ilmu-ilmu yang mempelajari tentang apa yang dilakukan oleh kita yang hidup ini sesudah kematian apa? Seseorang, ya. Yani pembahasan tentang ahkamul janaiz, bagaimana memakamkan, bagaimana terkait dengan harta warisannya. Ada nisf atsan. Nisful awal adalah terkait dengan apa yang terkait dengan kehidupan apa? Manusia. Ketika dia hidup, mada ya'mal, apa yang dia lakukan, ya. Dan separuh yang lain adalah terkait dengan apa-apa yang, ya, terkait sesudah kematian seseorang. Taib, ini barangkali ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, apa yang bisa kita bacakan, ya. dari buku ini, buku ilmu faraid. Alhamdulillah kita selesai bab yang pertama, pengantar ilmu faraid. Yang maksud dari bab ini tentunya adalah mengerti seluk-beluk ilmu ini secara global. Ya, adapun rinsian-rinsiannya dan masail-masailnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Dan antum bisa ulang lagi ya untuk dibaca, harapannya demikian, diulang lagi, dibaca lagi sehingga lebih faham ya, dan bisa mengikuti bab berikutnya insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadri, kita cukupkan, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.